Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibbati fillah, ayuha talabah al-kiram, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk kembali bermajlis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu catatan kebaikan bagi kita semua kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullah, bab bayan qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa kitaluhu kufrun. Bab penjelasan tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Wa kitaluhu kufrun, memerangi seorang muslim adalah bentuk kekufuran. Seperti yang kita jelaskan dalam Sahih Muslim, yang membuat bab, yang memberi judul bab, kemudian dicetak pada matan yang antum pegang, judul bab tadi bukan dari Al-Imam Muslim rahimahullah, berbeda dengan Sahih Al-Bukhari. Kalau Sahih Bukhari, babnya langsung dibuat oleh Al-Bukhari rahimahullah. Untuk Sahih Muslim, beliau hanya saradal ahadith, menyebutkan hadithnya. Kitabul Iman, kemudian disebutkan hadis-hadisnya. Nanti masuk kitabus sholah, sebutkan hadis-hadisnya. Kemudian yang memberikan judul, diklarifikasi berdasarkan isi hadisnya, ini Al-Imam An-Nawawi Yahya Ibnu Syaraf Abu Zakaria Ad-Dimashki rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Riyadhus Salihin yang biasa kita kaji pada Darus Subuha. Nah, beliau yang membuat babnya. Adapun hadisnya itu dari riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Di sini diterangkan hadis yang akan disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ini menjelaskan tentang dua tindakan yang mengurangi kadar keimanan pelakunya. Ya, saya ulangi, hadis yang akan disampaikan menjelaskan tentang dua tindakan yang mengurangi kadar keimanan pelakunya. Barang siapa yang melakukan salah satu dari dua tindakan yang akan disampaikan dalam hadis ini, maka imannya berkurang. Ya. Keadaan iman pada diri seseorang sebagaimana prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amal ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan salah satu contoh kemaksiatan, bahkan lebih dari sekedar maksiat, adalah dua tindakan yang dibawakan dalam hadis ini. Disinggung oleh An-Nawawi rahimahullah, tindakan yang pertama, sibabul muslim, mencela seorang muslim. Sibab, ya, kata sibabun, maknanya asyatmu wattakallumu fi irdil insan bima ya'ibuhu. Definisinya, asyatmu, mencaci, wattakallumu, membicarakan, fi irdil insan, kehormatan seorang muslim, bima ya'ibuhu, dengan menyebutkan aib dan kekurangannya. Itu namanya sibab, mencaci. Cacian bisa dalam bentuk panggilan-panggilan yang menjatuhkan kehormatan. Ya, dipanggil dengan panggilan-panggilan binatang misalkan. Ya. Mungkin saking akrabnya dia panggil temannya, lutung. Ya. Sini kamu. Mana sarapan kita? Ucapan ini disebut sibab. Kenapa? Satu, syatmun, dia mencela, mencaci saudaranya dengan panggilan yang menunjukkan celaan. Tidak ada ceritanya kalimat lutung menunjukkan sebuah pujian. Ya, dalam kamus manapun, dalam budaya manapun, itu hinaan. Sepakat? Sepakat? Aywa. Pelakunya, sadar atau tidak, walaupun dalam konteks gurauan, itu berpengaruh dengan keimanannya. Dia sedang melakukan perbuatan dosa. Ya, dia sudah melakukan perbuatan dosa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Atau termasuk sibab membicarakan kehormatan seorang muslim dengan menyebutkan aib dan kekurangannya. Ya, disebutkan kekurangan-kekurangannya, Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, yang ketika dibawakan kekurangan tadi jatuh kehormatan saudaranya tersebut. Oh, fulan ini kakinya enggak senter. Beda tinggi antara kanan dan kiri. Ya, sehingga kalau antum bisa lihat SIM dengan KTP-nya, tinggi badan berbeda. Ya. Di KTP tertulis tinggi badan 185 cm. Ya, lumayan tinggi. 185 cm. Di SIM-nya 183. Loh kok bisa? Iya, karena ketika ngukur waktu pembuatan KTP, yang diukur badan sebelah kanan. 185. Ketika diukur pada pengurusan pembuatan SIM, yang diukur lihat dari badan sebelah kiri, hasilnya beda. Lihat kanan 185, lihat kiri 183. Ketawa semua. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Ya. Atau fulan ini matanya baterai. Kok bisa kanan plus, kiri minus? Itu kacamatanya, bukan sembarang kacamata. Sebelah kanan itu plus, sebelah kiri itu minus. Jadi kalau disambungkan kabel, nyala lampu. Antum ketawa kan? Ya toh? Apakah itu pujian? Halo, kaum muslimin. Apakah yang tadi saya contohkan itu pujian? Jawabannya, bukan. Itu hinaan. Ya. Jatuh kredibilitas saudaranya tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum, kehormatannya jatuh. Ya, dalam istilah syariat itu namanya sibab. Ya, sibab. Dan tindakan tadi dihukumi kama sayati sebagai perbuatan kefasikan. Sibabul muslim fusukun. Yang namanya fusuk secara bahasa artinya al-khuruj, keluar. Fusuk itu keluar. Adapun secara istilah syariat, fasik, kefasikan, al-fisku wal-fusuk, maknahu al-khuruju anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Ya, keluar dari ketaatan. Wal fisku akbaru minal maksiyah. Kefasikan itu dosanya lebih besar dari maksiat biasa. Ya. Remeh. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum, perbuatan ini, tindakan ini remeh. Sangat mudah dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya. Wa subhanallah, alangkah banyak contoh-contoh semacam ini bertebaran ya di sekitar kita. Yang itu semua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kefasikan. Lebih besar dosanya dari maksiat. Hati-hati. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Ini tindakan yang pertama. Kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka berkurang kadar keimanannya. Perbuatan yang kedua, qitalul muslim. Memerangi seorang muslim. Ya, memerangi seorang muslim. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bila adawah, dengan kebencian, wal idza, memberikan gangguan, ila haddil qatli, sampai pada tingkatan pembunuhan. Ya, itu namanya qital. Ya, benci, kemudian mengganggu, berusaha memberikan mabarat, bahaya, kejelekan kepada saudaranya sesama muslim, bahkan ada upaya untuk mengalirkan darahnya dengan tanpa hak. Perbuatan yang kedua ini jauh lebih besar dosanya dari sekedar mencela, dihukumi dengan kekufuran. Wal muradu huna, dan yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur asghar, kufur kecil. La yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari Islam. Hanya saja sudah masuk kategori kabiratun min kabairil dzunub, dosa besar. Sudah enggak remeh lagi. Kalau sampai memerangi saudaranya, bahkan menyatakan perang secara terang-terangan, ya. itu masuk dalam kategori tindakan kekufuran. Walaupun kufur asghar, kufur yang kecil, tidak menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, tetapi dosanya masuk dalam kategori dosa besar. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Sekarang kita simak hadis dari Sahih Muslim yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Di sini muallif rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala an dengan dua sanad. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Bakar ibni Rayyan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bakar ibni Rayyan al-Baghdadi, muhaddithun, wa'aun ibni Salam, dan Aun ibnu Salam Abu Ja'far al-Qurashi thiqatun. Muslim meriwayatkan dari dua gurunya, Muhammad ibn Bakar, kemudian Aun ibn Salam. Qala, keduanya berkata, haddathana Muhammad ibn Talhah Abu Abdullah al-Hamadani, Muhammad ibn Talhah al-Yami Abu Abdullah al-Hamadani dari Kufah. Sadukun lahu awham, sadukun lahu awham. Naam. Kalau seorang rawi mendapatkan titel saduk, hukum asalnya yuhassan hadithuhu, hadisnya derajatnya hasan. Hasan masih diterima, walaupun tingkatannya di bawah hadis yang sahih. Tetapi ketika seorang rawi, disebut dengan gelar saduq, kemudian ada tambahan pada gelarnya seperti di sini saduqun lahu awham. Ya, dia rawi yang saduq tapi memiliki beberapa kesalahan. Maka hadisnya yuhassan hadithuhu ma lam yakun min awhamihi. Dihasankan hadisnya selama tidak termasuk kesalahan dalam periwayatan yang dia lakukan. Ya, hadisnya hasan tapi perlu diwaspadai, jangan sampai periwayatannya termasuk dari kesalahan yang dia perbuat. Bagaimana dengan hadis ini? Untuk hadis ini, walaupun diriwayatkan dari seorang rawi yang bernama Muhammad ibni Talhah Abu Abdullah al-Yami al-Hamadani dengan predikat saduqun lahu awham, tetapi al-Imam Muslim rahimahullah akan membawakan beberapa penguat dari jalan yang lain. Ya, sehingga tetap sahih hadis ini. Ha, ada kode ha, itu artinya tahwilus sanad. Tahwilus sanad itu pindah sanad. Imam Muslim menyebutkan dari guru beliau yang lain. Ya, ini penyebutan dari Imam Muslim, beliau meriwayatkan dari dua guru, Muhammad ibn Bakar, kemudian Aun ibn Salam. Dua guru ini meriwayatkan dari seorang guru, Muhammad ibn Talhah. Kemudian ada kode ha, tahwilus sanad, artinya pindah sanad. Imam Muslim mengulang lagi, menyebutkan gurunya yang lain. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna thiqatun sabtun imam. Qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi Al-Ambari Abu Sa'id Ziqatun Sabtun Imamun Hujjah Abdurrahman Ibn Mahdi Rahimahullahu Ta'ala Qala haddathana Sufyan telah menceritakan kepada kami Sufyan huwa Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri Abu Abdullah Amirul Mukminin fil hadis. Ya, yang namanya sama kayak beliau itu tanggung jawabnya besar. Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ada kan di kalangan antum? Ada ya? Ayo. Mana anak eh? Mana? Angkat tangannya. Berdiri. Saya pengin lihat. Kum. Ya salam. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallah. Betul. Duduk lagi. Ya. Sufyan Ibn Sa'id. Abu Abdullah. Al-Thawri. Rahimahullah. Beliau. Sudah enggak diragukan lagi. Ya. Punya gelar. Amirul Mukminin Fil Hadith. Amirul Mukminin Fil Hadith. Nah, sampai ada yang mengatakan, ya sampai ada yang mengatakan, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, saking tingginya kedudukan Sufyan Ats-Tsauri di mata para ulama ahli hadis, kana Sufyan Ats-Tsauri fi zamanihi ka Abi Bakrin wa Umar fi zamanihima. Ya, kana Sufyan Ats-Tsauri fi zamanihi ka Abi Bakr wa Umar fi zamanihima. Dulu Sufyan Ats-Tsauri di masanya seperti Abu Bakar dan Umar di masa beliau berdua. Menunjukkan paling utama, paling kuat hafalannya, paling alim. Ya, paling luas, paling dalam, paling pakar, sampai digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Bukan lagi gelar Hujjatun Imamun Thiqatun Sabtun. Lebih daripada itu, Amirul Mukminin fil Hadis. Kita doakan semoga akhuna hafizahullahu ta'ala wa ra'ah bisa mengikuti jejak yang sama. Khanibidina azaniyallahu wa iya'akun. Sehingga untuk beliau hafalan Sahih Muslim enteng. Ya, Amirul Mukminin bil hadis gitu ya. Tayyib. Ha. Ada kode lagi, ha tahwilus sanad. Imam Muslim menyebutkan lagi dari guru beliau yang lain. Jadi tiga jalan. Jalan yang pertama, Muhammad ibn Bakar Aun ibn Salam meriwayatkan dari satu guru, Muhammad ibn Talhah. Jalan yang kedua, Muhammad ibn al-Muzanna dari Abdurrahman ibn Mahdi dari Sufyan al-Thawri. Muhammad ibn Talhah dengan Sufyan al-Thawri ini satu tabaqah namanya. Ya, satu tingkatan, satu level, satu kelas. Kemudian Imam Muslim membawakan jalan yang ketiga. Wa haddatsana Muhammad ibn al-Muzanna, sama seperti yang kedua. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti rahimahullahu taala. Amirul Mukminin fil Hadis. Sama kayak Sufyan. Ya. Hakadha ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Kulluhum, seluruhnya, dhamir hum di sini kembali kepada tiga rawi. Muhammad ibn Talhah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Syu'bah ibn al-Hajjaj. Paham ya? Paham? Jadi Imam Muslim ketika meriwayatkan hadisnya Ibn Mas'ud, punya banyak guru. Ya, punya banyak guru. Di sini beliau menyebutkan tiga jalur sanad. Ya, jalur yang pertama Muhammad ibn Bakar dengan Aun ibn Salam dari Muhammad ibn Talhah. Jalur yang kedua, Muhammad ibn al-Muthanna, Abdurrahman ibn Mahdi, Sufyan al-Thawri. Jalur yang ketiga, Muhammad ibn al-Muthanna, Muhammad ibn Ja'far, kemudian Syu'bah ibn al-Hajjaj. Nah, dari tiga guru mereka, Muhammad ibn Talha, Sufyan al-Thawri, Syu'bah ibn al-Hajjaj, meriwayatkan dari satu guru yang sama. Ya, karena ini dalam ilmu hadis disebut dengan madarul hadis, poros hadis. Banyak sanad kembali kepada satu rawi. Dalam ilmu mustalahul hadis disebut dengan madarul hadis, madarul isnad. Paham ya? Ya. Untuk yang paham diikuti, yang enggak paham dinikmati. Saya ulangi lagi ya. Ya, yang paham diikuti, yang enggak paham dinikmati. Nanti insya Allah ketemu. Ya, jadi tiga jalur ini kembali kepada berporos, bersumber pada satu guru, namanya madarul hadis, madarul isnad. Ini sumber pengambilannya dari satu guru. Kulluhum, tiga-tiganya, Muhammad ibn Talha, Sufyan al-Thawri, Syu'bah ibn al-Hajjaj, meriwayatkan dari satu guru yang sama, an Zubaid, dari Zubaid, dengan bentuk tasghir, Zubaid. Zubaid ibn al-Harith ibn Abdul Karim al-Yami al-Kufi Abu Abdurrahman. Zubaid ibn al-Harith ibn Abdul Karim al-Yami al-Kufi Abu Abdurrahman thiqatun thabtun min sigharit tabi'in. Beliau termasuk tabi'in sigar. Ya, tabi'in yang sigar. Tabaqah tabi'in dibagi oleh para ulama menjadi tiga tabaqah. Ada sigarut tabi'in, ada awsatut tabi'in, ada kibarut tabi'in. Ya, sigarut tabi'in berarti riwayat mereka kebanyakannya mengambil dari tabi'in yang lain. Sedikit mengambil langsung dari sahabat. Kalau awsatut tabi'in pertengahan itu imbang. Riwayat dari tabi'in, sesama tabi'in, dengan riwayat dari para sahabat berimbang. Dikategorikan awsatut tabi'in. Kibarut tabi'in itu kebanyakan riwayatnya mengambil langsung dari sahabat. Sedikit dari sesama tabi'in. Nah. An Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il. Abu Wa'il namanya Syaqiq ibn Salamah. Syaqiq ibn Salamah tabi'in. Termasuk kibaru tabi'in. Abu Wa'il. An Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Abu Wa'il dikatakan oleh Amr ibn Murrah قال عمر بن مرة أبو وائل أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله ابن مسعود. أبو وائل أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله ابن مسعود. أبو وائل ini orang Kufah yang paling tahu tentang hadisnya Abdullah ibn Mas'ud. Murid seniornya Abdullah ibn Mas'ud. Qala ibn Mas'ud berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda. Sibabul muslimi fusuqun wa kitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Paham? Paham? Tayyib. Qala Zubaid. Berkata Zubaid. Fakultu li Abi Wa'il. Aku bertanya kepada Abu Wa'il. anta sami'tahu min Abdillah yarwihi ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Wa'il, benarkah engkau mendengarkan langsung hadis ini dari Abdullah ibn Mas'ud, diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam? Qala na'am. Abu Wa'il menjawab, iya, saya mendengar langsung Abdullah ibn Mas'ud menyampaikan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Qala al-Imam Muslim, wa laisa fi hadithi Syu'bah qawlu Zubaid li Abi Wa'il. Namun pada periwayatan jalannya Syu'bah ibn al-Hajjaj tidak disebutkan ucapan Zubaid kepada Abu Wa'il. Untuk jalannya Muhammad ibn Talhah dengan Sufyan az-Zawri dibawakan ucapan Zubaid kepada Abu Wa'il. Kalau riwayatnya Syu'bah, tidak ada. Berhenti pada lafaz hadis sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Naib. Nah, fadal adzan terlebih dahulu. Kemudian wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, dan berkata al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnul Muzanna, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dan ibnul Muzanna, Muhammad ibnul Muzanna, an Muhammad ibnu Ja'far, dari Muhammad ibnu Ja'far, an Syu'bah, dari Syu'bah. Siapa tadi namanya Syu'bah? Hah? Apa? Yang keras? Abul? Loh, kok ragu? Syu'bah tadi bin siapa? Antum? Antum? Oh. Syu'bah bin siapa? Syu'bah ibnul Hajjaj. Abu siapa? Tidak tahu. Abu siapa? Sampingan tuh. Abu siapa? Duh, tidak tahu. Abu siapa? Duh. Abu siapa? Abu Bustam, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bustam al-Wasiti. Beliau di samping Amirul Mukminin fil hadis, kana lughawiyan nahwiyan arifan bisyi'ri. Ya, Syu'bah di samping pakar ilmu hadis, beliau pakar ilmu nahwu, pakar bahasa Arab, jago syair. Ya, jangan salah, kan gitu ya. Hadis Amirul Mukminin, masalah bahasa Arab juga kuat. Ya, yang memberikan tazkiyah kepada Syu'bah rahimahullah itu enggak sembarang orang. Yang tahu bahasa Arab itu kenal nama ini. Hatta qala al-Asmu'i rahimahullah, al-Asmu'i berkata, lam nara ahadan qattu, lam nara ahadan qattu a'lama bisyi'ri min Syu'bah. Al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, lam nara ahadan qattu, kami enggak pernah menjumpai seorang pun a'lama bisyi'ri, yang lebih faham, lebih ngerti, lebih pakar tentang syair min Syu'bah, dari Syu'bah rahimahullahu taala. Ya, jadi di samping hadisnya kuat, bahasa Arabnya pun juga kuat. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Dan memang ahlu sunnati wal jamaah salafiyin itu harus paham bahasa Arab dengan baik dan benar. Kita jauh lebih berhak untuk mengetahui bahasa Al-Quranul Karim daripada selain ahlu sunnah. Jangan pernah merasa rela ketika kelompok-kelompok yang lain yang berjalan di atas kesesatan lebih paham tentang bahasa Arab daripada ahli sunnati wal jamaah ashabil hadis as-salafiyin, khususnya para pemuda di kalangan mereka. Antum semua jangan pernah merasa rela kalau sampai pemuda-pemuda dari kelompok lain yang berjalan tidak di atas sunnah lebih ngerti bahasa Arab daripada kita. Nahnu ahaqqu bil arabiyyah minhum. Kita jauh lebih berhak faham tentang bahasa Arab daripada mereka. Mereka menggunakan bahasa Arabnya untuk membela kesesatan, kebid'ahan, sadar ataupun tidak. Sementara kita mempelajari bahasa Arab untuk menyuarakan al-haq, mengetahui kebenaran yang diambil dari al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi tugas antum, ayuhas syabab, hafizakumullah, sungguh-sungguhlah belajar bahasa Arab. Ya, sungguh-sungguhlah belajar bahasa Arab. Ikhwani fillah, jazakumullahu wa iyyakum. An Mansur, dari Mansur. Huwa Mansur ibnil Mu'tamir As-Sulami. Tabi'iyun thiqatun thabtun min ahli al-Kufah. Mansur ibn al-Mu'tamir As-Sulami, tabi'iyun thiqatun thabtun min ahli al-Kufah. Beliau seorang tabi'in thiqah thabat dari penduduk Kufah. Lam yakun fiha ahfadha lil hadith minhu. Di masa beliau tidak ada seorang pun dari penduduk Kufah yang lebih banyak hafalan hadis dari beliau. Yang paling banyak hafalan hadisnya Mansur ibnul Mu'tamir rahimahullahu taala. Ha, tahwilus sanad, ya, pindah sanad. Wa haddatsana Ibnu Numair, dan menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Ibnu Numair itu ada dua orang. Ya, dua orang, ayah dan bapak, sama-sama perawi hadis, sama-sama thiqah. Kalau yang mengatakan Ibnu Numair, tabaqahnya Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad kan lebih tinggi, termasuk gurunya Imam Muslim. Kalau yang menyebutkan haddatsana Ibnu Numair, tabaqahnya Al-Imam Ahmad, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Numair, sang ayah, Abdullah Ibnu Numair. Tapi kalau yang menyebutkan nama Ibnu Numair, tabaqahnya Al-Bukhari dan juga Imam Muslim atau Abu Dawud. Ya, ini murid-muridnya Imam Ahmad. Seperti sekarang ini, Imam Muslim yang mengatakan haddatsana Ibnu Numair, maka yang dimaksud adalah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair. Paham? Sang anak. Anaknya namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Muhammad ibni Abdullah ibni Numair. Ayah dan bapak sama-sama dikenal dengan julukan Ibnu Numair. Ya. Sama-sama thiqah, sama-sama imam. Untuk membedakan tergantung muridnya. Kalau yang mengatakan haddatsana Ibnu Numair itu tabaqahnya Imam Ahmad rahimahullah, maka itu ayah Abdullah Ibnu Numair yang dimaksud. Tapi kalau yang mengatakan haddatsana Ibnu Numair tabaqahnya Imam Muslim, Bukhari, Abu Dawud, maka yang dimaksud adalah sang anak Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Numair. Sehingga di sini yang dimaksud dengan Ibnu Numair adalah Muhammad Ibnu Abdullah Ibni Numair Al-Hamadani. Qala haddatsana Affan, telah menceritakan kepada kami Affan, Affan Ibnu Muslim Al-Ansari, imamun hafidun. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, anil A'mash, dari Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Kilahuma, keduanya, dhamir kilahuma ini kembali kepada Mansur ibn al-Mu'tamir dengan Al-A'mash. Ya. Syu'bah meriwayatkan dari dua guru, dari Mansur ibn al-Mu'tamir, juga dari Al-A'mash rahimahumullahu ta'ala. Mansur dengan Al-A'mash sama-sama meriwayatkan an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Siapa tadi namanya Abu Wa'il? Dicatat apa enggak ini? Antum. Peci putih, kuku hitam. Ya, jangan oleh, antum. Ya, antum. Nah, siapa namanya Abu Wa'il? Syaqiq ibnu Salamah. Barakallahu fi. Ana Abdullah, dari Abdullah. Abdullah di sini Abdullah ibni Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bimislihi, semisal dengan hadis sebelumnya. Lafaznya sama. Mirip ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tayyib, ini versi al-Imam Muslim rahimahullah. Ja'a fil Bukhari, disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ya. Anna Abu Wa'il sa'ala Abdullah ibn Mas'ud anil irja. Ya. Kisah hadis ini disampaikan dalam versi Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari, anna Abu Wa'il sa'ala Abdullah ibn Mas'ud anil irja. Abu Wa'il bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah tentang faham murji'ah. Ya, faham murji'ah. Ini salah satu sekte tua di kalangan kaum muslimin yang secara kelompok qading qarada, sudah punah. Walhamdulillah. Secara kelompok sudah punah. Tidak ada kelompok, tapi secara pemikiran masih ada, dan ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali faham berbahaya dari murji'ah. Ya, dari murji'ah. Tokoh pencetus murji'ah adalah tokoh yang mencetuskan faham Jahmiyah. Paham ya? Siapa tokoh pencetus Jahmiyah? Santri baru, ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu, santri baru. Aywa, barakallahu fi. Pencetus Jahmiyah adalah Jahm ibnu Safwan. Dalam bab asma wa sifat, Jahm ibnu Safwan berpemahaman Jahmiyah. Menolak semua nama, menolak semua sifat, kufur. Dalam bab musammal iman, status keimanan, Jahm ibnu Safwan menelurkan, ya, menelurkan sebuah pemahaman berbahaya disebut dengan murjiah. Fahamnya irja. Kelompoknya, siktinya murjiah. Ya, murjiah ini bertingkat-tingkat. Tapi yang kali pertama dicetuskan oleh Jaham Ibn Safwan, ya, mereka dalam masalah status keimanan punya faham yang berbahaya. Salah satunya, la yadurru ma'al imani zanbun wa la yanfa'u ma'al kufri imanun. Ya, saya ulangi lagi ya, kaidah mereka. Ini kaidah jelimet. Ya. Tanakut, bertolak belakang. Kalau antum merenungkan pusing. Sanifidina zani Allah wa iyyakum. Kata mereka, kata Jaham Ibn Safwan, ya, menelurkan paham sangat berbahaya. La yadurru ma'al imani zanbun. Tidak berbahaya bagi keimanan dosa sebesar apapun. Orang kalau sudah mukmin, khalas, imannya sempurna seperti malaikat Jibril alaihi salam, tidak terpengaruh dengan dosa apapun yang dia kerjakan. Sehingga Jaham Ibn Safwan dengan pongahnya, dengan kesombongannya, berani mengklaim iman yang ada dalam hatinya sama seperti imannya malaikat Jibril. Ya, sangar. Ya, sangar batilnya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Tapi ada tapinya. Lanjutan pemahaman mereka, wala yanfa'u ma'al kufri imanun. Dan tidak bermanfaat bagi orang yang sudah kufur iman sebagus apapun. Bingung enggak? Orang kalau sudah mukmin dia enggak bisa keluar, ya toh? Kalau sudah mukmin dia enggak bisa dikafirkan. Kenapa? Dosa sebesar apapun tidak berpengaruh dengan imannya. Sebaliknya, kalau orang sudah kafir itu enggak bisa mukmin. Antik toh? Antik, ya, pencetusnya kamarada, ya toh? Nah, berbahaya. Kani fitina azani Allah wa iyyakum. Ini kalau diadopsi oleh para pemuda zaman sekarang, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, enggak ada yang datang ke masjid. Ya, mas, berangkat sholat sudah azan, tenang, la yadurru ma'al imani zanbun. Beres. Kan gitu ya? Ayo. Mas, kok minum khamer? La yadurru ma'al imani zanbun. Ya, ini ada yang kayak gini, tempeleng ini fidina azani Allahu wa iyyakum. Lu mas, kok ditempeleng? La yadurru ma'al iman zanbun. Salamu dewe kan gitu ya? Ya toh? Aywa. Sangat berbahaya. Dan ini muncul di masa tabi'in, khadifidina azani Allah wa iyakum. Sehingga dia termasuk firqah sesat yang tertua dalam sejarah Islam. Murji'ah. Ditanyakan oleh Abu Wa'il kepada Ibnu Mas'ud. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang faham semacam ini? Apakah betul? Maka Ibnu Mas'ud, fadzakara hadzal hadis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah meriwayatkan hadis ini. Ya, dijawab dengan hadis, langsung dengan dalil. Disampaikan hadis ini, sanjidina azani Allah wa iyyakum, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, salah pemahaman murji'ah. Rasul mengatakan, mencela seorang muslim perbuatan fasik. Memerangi seorang muslim perbuatan kufur. Kalau dikatakan fasik, dikatakan kufur, berarti keimanannya berkurang. Ya, berpengaruh tindakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. merusak keimanannya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kok bisa-bisanya ada rajul gemblung bernama Jahm ibnu Safwan, ya, punya pemikiran nyeleneh semacam ini. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini kalau disebarkan runtuh Islam. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Runtuh. Ya. Sangat berbahaya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Paham ya? Nah, dari kelengkapan hadis yang disampaikan dari jalannya Imam Bukhari rahimahullahu taala, semakin jelas bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, tindakan dosa berpengaruh dengan keimanan pelakunya. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Fa fi hadzal hadis, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, al-amru bihtiram a'radil muslimin. Perintah untuk menghormati kehormatan dan harga diri sesama muslim. Antum dengan saudara antum, sesama muslim, itu punya hak dan kedudukan yang sama. Tidak dibenarkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mencela, merendahkan, menghina, menjatuhkan saudaranya sesama muslim tanpa hak. Ya, jangan karena antum mentang-mentang lebih ganteng, mentang-mentang paras antum lebih enak dilihat, kemudian dengan seenaknya menghina, mencela saudara antum yang tidak mendapatkan paras yang sama. Kalau sama, kembar. Tak bisa antum kemudian mengatakan, wah antum ini, bok kalau punya wajah itu yang sedikit enak dipandang gitu loh. Ya, plat nomor dari besi aja enak dilihat, wajah antum kok enggak enak. La haula wala quwata illa billah. Ma yang baik itu sibab, termasuk kefasikan, dosa. Sanidina zani Allahu wa iyyakum. Mentang-mentang antum lebih tinggi misalnya, sanidina zani Allahu wa iyyakum, dengan tinggi 235 cm. Ya, itu kalau ngambil jemuran hatta di atas ring basket, ya, tinggal gini tok. Ya. Ketika lihat saudaranya kesulitan ngambil, "Mas, mbok yo berdiri." Ya kan, Dak? Loh, ya kan, Dak? Loh, kaum muslimin. Ya kan, Dak? Bok yo berdiri. Ini padahal sudah loncat-loncat setengah mati. Mentang-mentang dia lebih tinggi, enak dia ngambilnya, dengan mudahnya dia jatuhkan, dia cemari, ya, harga diri saudaranya dengan kekurangan yang dia miliki. Menentukan tinggi, pendek, itu bukan kita. Kalau kita punya pilihan, isani fidina azani Allah wa iyyakum, semua ingin terlahir sempurna. Kata walala. Ya toh? Semua ingin terlahir sempurna. Ya toh? Ada yang mungkin kalau bisa pilih gitu, "Oh, saya kalau bisa milih, keluar saya pengen punya mata kalau pagi hijau, siang kuning, malam biru." Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita kemudian dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun menjatuhkan kehormatan saudara kita. Ya, ingat, yang dijadikan sebagai taruhannya itu keimanan kita. Kalau terlalu sering menjatuhkan saudaranya, terkikis imannya sedikit demi sedikit. Ya, bukan sifat orang yang saleh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Harus dihormati kehormatan saudara kita sesama muslim. Wa fihi aidan faedah yang kedua, annahyu anis sabbi wasyatmi, larangan dari menghina dan mencela sesama muslim dengan tanpa hak, bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya, annahyu an qitalil muslim, larangan memerangi sesama muslim. Tidak boleh. Kanifidina azani Allah wa iyyakum bighairi haq, dengan tanpa hak. Ya, menyatakan perang hanya gara-gara beda geng motor. Satu geng motor Vespa, satu geng motor RX King. Ketemu di bawah jembatan. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Geng Vespa merasa dia yang lebih dulu datang, merasa ini sebagai wilayah kekuasaannya, tidak mau berbagi. Sementara geng RX King karena merasa motornya lebih tua, ya, tidak mau kalah. Akhirnya menyatakan perang. Ya, sama-sama muslim. Perang, tawuran, ya, sampai bunuh-bunuhan, khanibidina azani Allah wa iyakum, hanya gara-gara beda geng motor. Misal, itu dosa besar. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Nah, wafi ayuban, faedah yang berikutnya, al-amru bihifzil uhuwah, perintah untuk menjaga persaudaraan sesama muslim. Wattarahum, dan perintah untuk saling menyayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adami intihak hurumatil muslimin, dan tidak sekali-kali menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Karena kalau dijatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim, itu memicu perselisihan, pertengkaran, saling membenci, saling marah, keretakan hubungan, bahkan sampai pada tingkatan pertikaian berujung dengan pertumpahan darah, berawal dari intihak hurumatil muslimin. Ya, merendahkan, menjatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu di akhir zaman akan semakin merebak. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat sibabul muslim mencela saudaranya sesama muslim, itu semakin mewabah di akhir zaman. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Bukan perkara yang mustahil, dan sudah terjadi. Waqad waqa'a, sudah terjadi. Bahkan berulang kali kasus pembunuhan korban muslim, pelaku muslim, sama-sama beragama Islam, melakukan tindakan kriminal dalam bentuk pembunuhan hanya gara-gara tersinggung. Lantaran korban mencaci, mencela, menghina, yang sering atau yang lagi marak body shaming, gitu ya. Yang dihina itu postur tubuhnya, karena dia sedikit gempal, khanifidina azani Allah wa iyyakum, di setiap inci dari sudut tubuhnya, alias gemuk, gitu ya. Dia memang gemuk, dipanggil sama saudaranya tadi, sini panda. Ya, kadang dipanggil panda, kadang dipanggil kentong, kadang dipanggil apa lagi? Tandon air. Pokoknya panggilan-panggilan yang itu adalah hinaan, menunjukkan kalau saudaranya ini gemuk. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sakit hati. Ya, sakit hati sampai pada tingkatan dia tidak bisa menahan amarahnya, dibunuh. Ya, dibunuh. Waqa terjadi ini. Bukan omong kosong. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kenapa? Karena tidak mengindahkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keretakan yang terjadi di kalangan kaum muslimin boleh jadi berawal dari perkara yang sepele, sibabul muslim. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun faedah yang berikutnya insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Afan Ustaz, bagaimana kalau mengejek nama bapak? Sama. Ya. Ini malah lebih parah. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Ngejek saudara kita langsung itu enggak boleh, apalagi ngejek nama bapaknya. Bahkan rentan nanti ketika bapaknya yang diejek, dia malah membuat serangan balik. Ya, antum ngejek, anak lutung. Kalau tadi lutung dianya, ini sekarang anak lutung, kan ngecek bapaknya. Kan gitu ya. Ayo, dibalik, labbaik anak gorila. Ya. Ini lebih besar dosanya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tumpuk dosanya, double. Sibabun muslim fusuk. Ditambah lagi, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Karena dia menjadi penyebab orang tuanya sendiri dihina, direndahkan oleh orang lain. Bisa dipahami? Dosa besar. Naik tingkatannya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walaupun terlihat remeh. Hati-hati. Jaga lisan kita. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu, barakallahu fikum.